إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوة الإسلام أعزكم الله kita melanjutkan kajian kita masih di hadis 998 hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani Al-Baghawi dari Hanash dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Authaqu 'ural iman al-muwalatu fillah wal mu'adatu fillah wal hubbu fillah wal bughdhu fillah. Sekuat-kuatnya tali iman yaitu memberikan loyalitas di jalan Allah dan memberikan permusuhan di jalan Allah. Cinta karena Allah dan benci pun karena Allah. Syekh Al-Albani berkata sanad ini sangat lemah sekali. Kenapa? Karena Hanash ini matruk. Akan tetapi hadis ini mempunyai syawahid penguat-penguat yang bisa menguatkan hadis tersebut. Yang pertama yaitu dari Al-Bara' bin Azib, diriwayatkan oleh Laits dari Amr bin Murrah dari Muawiyah bin Suwaid bin Mukrin yang secara marfu dan perawinya thiqat selain Laits bin Abi Sulaim dia lemah. Yang kedua yaitu dari hadis Abdullah bin Mas'ud, di mana hadis Abdullah bin Mas'ud ini ada dua jalan. Yang pertama diriwayatkan oleh As'ab bin Hazan. Ia berkata haddatsani Uqail al-Ja'di dari Abu Ishaq dari Suwaid bin Ghafalah. Darinya dikeluarkan oleh Tayalisi dan Ibn Abi Syaibah At-Tabrani juga. Dan Al-Hakim berkata sahihul isnad namun dibantah oleh Imam Adz-Dzahabi bahwa sanadnya tidak sahih karena As'ab bin Hazan ini tidak thiqah dan syaikhnya seorang yang mungkarul hadis. Dan jalan yang kedua yaitu dari riwayat Hisham bin Ammar, ia berkata haddatsan al-Walid bin Muslim qala haddatsani Bukair bin Ma'ruf dari Muqatil bin Hayyan dari Al-Qasim bin Abdurrahman dari ayahnya dari Ibnu Mas'ud. Dan ini insyaallah menjadi hasan dengan syawahid-syawahidnya tadi. Sehingga kata beliau hadis ini ya paling banter martabatnya hasan. Hadis ini menunjukkan ya akhal Islam tentang pentingnya wala dan bara. Ya, karena Allah di jalan Allah. Demikian pula cinta dan benci karena Allah. Kita ingin mengetahui apa itu wala. Al-wala makna wala artinya ya akhi ya secara bahasa al-mahabbah wal-mawaddah wal-qurb, cinta, suka dan dekat. Sedangkan bara-bara kebalikannya yaitu al-bughd benci ya wal-bu'd dan jauh darinya. Itu namanya bara. Di mana wala dan bara itu adalah merupakan perbuatan hati. Wala dan bara itu merupakan apa? Perbuatan hati. Dan wala dan bara ya akhi memberikan loyalitas dan permusuhan. Itu mempunyai kedudukan agung dalam Islam. Di antaranya yang pertama kedudukannya bahwa ia termasuk ke bagian daripada makna la ilaha illallah. Di mana la ilaha illallah mempunyai arti tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Dan ini memberikan apa namanya konsekuensi kita berlepas diri dari setiap tandingan-tandingan selain Allah. Yang kedua, bahwa wala dan bara termasuk salah satu syarat iman. Ya Allah Ta'ala berfirman, tarau kathiran minhum yatawallawna allazina kafaru. Kamu lihat kebanyakan mereka, banyak dari mereka memberikan wala kepada orang-orang yang kafir itu. Labisa qaddamat lahum anfusuhum. Betapa buruknya perbuatan mereka itu. Ya, di mana mereka memberikan wala kepada orang-orang yang kafir kepada Allah. An sakhitallahu alaihim, di mana Allah murka kepada mereka. Wa fil adzabihum khalidun, dan mereka kekal dalam azab Allah. Walau kanu yu'minuna billahi wan nabiy. Kalaulah mereka itu beriman kepada Allah dan kepada Nabi. Wa ma unzila ilaihi, dan apa yang diturunkan kepadanya. Mattakhadhuhum awliya, tentu mereka tidak akan menjadikan orang-orang kafir itu sebagai wali. Ya, sebagai apa? Wali. Walakinna katsiran minhum fasiqun. Akan tetapi banyak mereka itu adalah orang-orang yang fasik, kata Allah. Di sini Allah mengecam orang-orang Yahudi, di mana mereka memberikan wala kepada siapa? Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Artinya mencintai agama mereka, mencintai orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan mereka dekat hatinya kepada mereka. Iya. Ikhwatul Islam azakumullah. Yang keempat, bahwa wala dan bara merupakan sebab manisnya iman. Yang ketiga, bahwa wala dan bara adalah merupakan sekuat-kuatnya tali iman. Ya. Sebagaimana dalam hadis yang sedang kita bahas ini, bahwa di antara sekuat-kuatnya tali iman yaitu al-muwalatu fillah, memberikan loyalitas wala di jalan Allah dan memberikan permusuhan di jalan Allah. Iya. Yang keempat, bahwa anna sababun litadzawqi halawatil iman. Wala dan bara itu merupakan sebab manisnya iman. Sebab kita merasakan manisnya iman. Ketika seseorang memberikan loyalitas di jalan Allah dan memberikan permusuhan di jalan Allah, dia pasti akan merasakan manisnya iman. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Talatun man wajahdun majadahunna wajada halawatal iman." Ada tiga perkara. Siapa yang mendapatkan tiga perkara ini, dia akan mendapatkan manisnya iman. Di antaranya apa? An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari segala-galanya. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Dan dia tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, bahwa wala dan bara adalah as-silah allati yakumu 'alaiha 'ala asasiha al-mujtama'ul muslim. Hubungan yang dibangun di atasnya sebuah masyarakat muslim. Di mana masyarakat muslim itu di atas berhubungan di atas wala karena Allah dan bara pun karena Allah. Sebagaimana Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kaum mukminin itu bersaudara. Kata Imam Al-Qurtubi, ini menunjukkan bahwa persaudaraan kaum mukminin itu di atas iman. Ya, di atas dia, bukan di atas kekufuran, ya, akhi. Yang keenam, annahu bi tahqiqi hadhil aqidah tunalu wilayatullah. Dengan merealisasikan akidah wala dan bara, maka kita mendapatkan cinta Allah. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas berkata, man ahabba fillah wa abghadha fillah wa wala fillah wa ada fillah fa innama tunalu wilayatullahi bidzalik. Siapa yang cinta karena Allah, benci karena Allah, memberikan loyalitas di jalan Allah, memusuhi di jalan Allah, maka ia akan mendapatkan wilayatullah, ya, loyalitas Allah kepada dia. Yang ketujuh, anna adama tahqiqi hadhil aqidah qad yadkhul fil kufr. Bahwa tidak merealisasikan akidah wala dan bara, terkadang pelakunya bisa masuk kepada kekafiran. Ya, terkadang, maaf, kata-kata terkadang ini harus digarisbawahi, Pak. Karena tidak setiap orang yang memberikan wala dan bara terkadang ya kufur, terkadang di sana ada derajat-derajatnya. Kata para ulama, terkadang itu bisa menyebabkan pelakunya murtad dari agama Islam. Tapi terkadang itu hanya sebatas dosa besar. Dan terkadang itu hanya sebatas apa? Kesalahan yang dimaafkan karena kita ketidaktahuan. Sebagaimana nanti kita akan sebutkan insyaAllah. Ikhwata Islam azakumullah. Sudah kita sebutkan tadi bahwa wala dan bara itu adalah amalan apa? Amalan hati. Tapi amalan hati itu terkadang terlihat di dalam perbuatan anggota badan. Ya. Sebuah contoh misalnya kita memakai pakaian-pakaian yang merupakan kekhususan orang-orang kafir. Artinya tasyabbuh, ya. Rasulullah SAW bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka. Kata Syekhul Islam, kata-kata siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka. Ya. Ini bisa jadi pelakunya kafir, bisa jadi juga tidak. Kalau ternyata ia menyerupai suatu kaum tersebut karena kecintaan dia terhadap syiar tersebut, di mana ia suka, dia cinta, saya suka dan cinta kepada agama ini, maka ini yang menyebabkan pelakunya apa? Kafir murtad dari agama Islam. Makanya ya, para ulama mengatakan bahwa memberikan loyalitas kepada orang kafir itu dengan perbuatan itu bermacam-macam. Kalau ternyata antum memberikan loyal kepada orang kafir, ya, karena kecintaan antum kepada mereka, hati antum merasa condong kepada mereka dan cinta, maka ini akhi bisa sampai kepada derajat apa? Murtad dan kafir. Dan ini yang ditunjukkan oleh firman Allah dalam surat yang saya sebutkan nanti tentang orang-orang Yahudi yang mengambil apa? Ya, orang-orang kafir sebagai teman mereka. Wala mereka itu. Ya. Tapi terkadang ya akhi, wala dan bara itu seseorang memberikan wala kepada orang kafir itu hanya sebatas dosa besar. Kapan itu? Kalau dia menyerupai orang kafir tersebut bukan karena dia cinta kepadanya, bukan karena dia membenarkan agama mereka, tapi sebatas dia ingin menyerupai saja. Maka kalau seperti ini, ya belum bisa dikatakan pelakunya apa? Kafir. Kalau dia mengatakan saya tahu dan saya tidak setuju dengan agama mereka, saya pun juga mengingkari agama mereka, iya, tapi dia sengaja bertasyabuh dan dia tahu bahwa itu perkara yang tidak boleh, maka yang seperti ini kata para ulama pelakunya belum dikafirkan. Pelakunya apa? Belum dikafirkan. Kenapa? Karena belum adanya di dalam hatinya tersebut yang bermakna cinta dan mencintai serta membenarkan agama mereka. Sebuah contoh misalnya ya, Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah pernah ditanya tentang orang-orang yang tinggal di negeri Maridin. Antum tahu negeri Maridin? Negeri Maridin itu adalah negeri yang dikuasai oleh orang-orang kafir, tapi umat Islam diberikan kebebasan untuk menjalankan syiar Islam seperti sholat berjamaah, adzan, sholat Jumat, sholat adzan dan yang lainnya. Nah, para ulama berbeda pendapat tentang status negeri Maridin ini, di mana penguasanya ya bukan Islam, tapi kaum muslimin di situ diberikan apa? Kebebasan. Silakan Anda sebebas-bebasnya mau adzan ke dan yang lainnya. Syekhul Islam mengatakan bahwa ini negeri ketiga, bukan negeri Islam, bukan negeri kafir. Sementara Al-Isbibaji dalam mazhab dari kalangan Syafi'iyah mengatakan itu masih negeri Islam. Ikhtilaf para ulama. Nah, Syekhul Islam ditanya, bagaimana kalau ternyata orang-orang yang tinggal di negeri Maridin ini ikut berperang melawan kaum muslimin karena diperintah oleh siapa? Pemimpin mereka yang bukan muslim. Nah, mereka yang ikut berperang melawan kaum muslimin ini, apakah disebut kafir juga? Apakah mereka murtad dari agama? Syekhul Islam mengatakan belum. Kenapa? Karena tidak ada dalam hati mereka makna membenarkan agama mereka. Mereka melakukan itu bisa jadi karena keterpaksaan. Mereka melakukan itu bukan karena kecintaan mereka kepada agama selain Islam. Tapi karena keadaan kondisinya seperti itu, maka mereka dikatakan pelaku dosa besar. Tapi tidak dikatakan keluar dari millatul Islam. Fahami ini baik-baik ya. Dan terkadang pelakunya dikatakan bersalah, tapi tidak dikatakan dia berdosa. Ini yang terjadi pada Hatib bin Abi Balta'ah di zaman Rasulullah SAW. Antum tahu kisah Hatib? Di mana pada waktu Rasulullah SAW memberikan pengumuman, Rasulullah waktu itu berkeinginan, berniat ingin menyerang Mekah. Dan beliau sudah mempersiapkan 10.000 pasukan kaum muslimin. Dan waktu itu Rasulullah memerintahkan kaum muslimin untuk merahasiakan. Jangan sampai kedatangan pasukan ini didengar oleh orang-orang kafir Quraisy. Tapi rupanya Hatib menulis surat untuk saudaranya yang masih kafir di Mekah. Tujuan Hatib bukan karena dia ingin memberikan loyalitas kepada saudaranya karena kekafirannya, tidak. Hatib pun tidak membenarkan agama mereka, tapi Hatib ingin menyelamatkan saudaranya tersebut. Maka kemudian Hatib pun menulis surat. Beliau berijtihad. Ya. Kemudian dikirimlah melalui seorang wanita. Rupanya Allah pun mewahyukan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Hatib sudah mengirimkan surat. Dikirimnya oleh Rasulullah beberapa sahabat dan akhirnya dapatlah surat tersebut ya dengan izin Allah. Kemudian Hatib pun dipanggil oleh Rasulullah. Ketika Hatib datang kepada Rasulullah, Umar pun geram dan berkata, "Ya Rasulullah, da'ni adrib unuq hadzal munafiq." "Hai Rasulullah, biarkan aku memenggal leher orang munafik ini." Iya. Kata Umar, "Mahlan ya." Kata Rasulullah, "Mahlan ya Umar. Jangan hai Umar." "Tapi hai Rasulullah, dia mengkhianati Allah dan Rasulnya dan kaum mukminin." Apa kata Rasulullah? "Hai Umar, bukankah Hatib termasuk orang yang ikut perang Badar? Sementara Allah berfirman kepada orang yang ikut perang Badar, 'I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum.' Silakan kamu lakukan apa yang kamu mau. Aku telah mengampuni dosa kamu." Maka Umar pun menangis. Iya. Di sini kemudian Rasulullah bertanya kepada Hatib, "Ya Hatib, ma hamalaka ala hadza? Apa yang membuat kamu melakukan itu hai Hatib?" Rasulullah bertanya dulu, "Kenapa kamu melakukan perbuatan itu?" Karena ini macam dari memberikan loyalitas kepada non-muslim ya. Iya. Ternyata Hatib tidak ada niat untuk memberikan loyalitas. Hatib pun tidak ada niat untuk mengkhianati Allah dan Rasulnya. Hatib berpikir, ya, kalau para sahabat mereka punya saudara-saudara yang bisa menyelamatkan, sementara aku hanya punya keluarga di sana, siapa yang akan menyelamatkan mereka kalau bukan aku? Maka ia pun memberikan alasan hal itu kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? "Shadaqah Hatib." Benar Hatib. Biarkan Hatib. Lihat ya, di sini Hatib hanya sebatas beliau salah dalam Ya, dalam ijtihad beliau. Tapi beliau tidak dikatakan berdosa. Makanya orang yang memberikan loyalitas yang kita lihat dia perbuatannya seakan-akan memberikan loyalitas kepada orang kafir itu, tidak mutlak kita katakan, "Oh, kamu kafir. Kamu sudah memberikan loyalitas kepada orang kafir." Karena masalahnya wala dan bara itu perbuatan Hati. Anda tahu dari mana bahwa dia itu ketika memberikan loyalitas ataupun berbuat perbuatan orang-orang kafir, bahwa hatinya setuju dengan Bisa jadi dia tidak setuju. Bisa jadi karena kebodohan, dia ketidaktahuan. Banyak orang ya memakai pakaian, sepatu atau yang lainnya yang ternyata di situ ada syiar-syiar kekufuran, dia tidak tahu. Pasti beritahu, "Kamu tahu enggak? Sepatu kamu itu mereknya ya ini dan itu salah satu nama Tuhannya agama ini. Anda tahu?" "Hah, baru tahu saya." Nah, kan? Banyak orang tidak tahu, Pak. Saya tidak perlu sebutkan di sini. Iya, karena ini masuk radio kemana-mana nanti di ini lagi. Ya akhal Islam, ma'azakumullah. Maka dari itu ya akhi, ya, memberikan loyalitas apa wala dan barok pada asalnya itu adalah merupakan amalan apa? Hati. Dan terkadang amalan hati itu berbuah menjadi amalan perbuatan apa? Perbuatan. Tapi orang yang memberikan perbuatan seakan-akan memberikan loyalitas kepada orang kafir pun juga tidak mutlak kita katakan kafir. Ya, karena di sana ada yang memang sudah sampai kepada derajat kafir, ada yang sudah yang hanya sebatas dosa besar, ada juga hanya sebatas kesalahan yang Allah maafkan dia. Inilah kesalahan banyak kaum muslimin ya. Ketika misalnya kita melihat si fulan ini kok begini-begini, berarti dia memberikan wala dan barok. Ikhwatul Islam, a'azzakumullah. Nah sekarang ya akhi, apa saja yang termasuk fenomena memberikan loyalitas kepada orang kafir? Ini fenomena ya, tapi pelakunya belum tentu kita katakan apa? Wah ini memberikan loyalitas nih. Contoh, atasyabu bin fil libas wal kalam, menyerupai mereka dalam pakaian. Tapi ingat kata para ulama, tasyabuh itu khusus dalam perkara yang merupakan syiar agama mereka. Adapun kalau itu bukan syiar mereka, bukan kekhususan mereka, ya tidak disebut tasyabuh. Contoh misalnya, orang kafir pakai jam tangan enggak, Pak? Pakai. Kalau kita pakai jam tangan tasyabuh enggak? Ya enggak dong. Tasyabuh enggak, Pak? Enggak. Tapi kalau misalnya di jam tangan itu ada salibnya, antum pakai, antum sudah tasyabuh. Apalagi di situ ada syiarnya orang-orang non-Islam. Iya. Kita tanya, antum enggak tahu apa ada salibnya? Oh, masa ada salibnya ya? Oh, baru tahu. Allah maafkan, enggak tahu. Tapi kalau antum tahu dan ana memang kagum dengan salib. Nah, di sini Pak, bahaya. Berarti itu sudah sampai kepada apa tingkat pembenaran dengan hati. Iya. Contoh lagi fenomena apa, Pak? As-safar ila biladihim, pergi ke negeri kafir sebatas untuk apa? Jalan-jalan. Mau kemana? Oh, saya mau ke negeri sana. Ngapain? Ya, cuma pengen lihat-lihat aja. Oh, tidak bisa, tidak boleh. Karena Rasulullah mengatakan, aku berlepas diri dari setiap muslim yang tinggal di negeri non-muslim. Rasulullah berlepas diri, akhi. Iya. Kecuali kalau antum pergi ke sana untuk ada hajat, seperti menuntut ilmu yang memang tidak ada di dalam di negeri Islam. Dan itu untuk kemaslahatan kaum muslimin, atau untuk bisnis yang sifatnya hajat, silakan, kata para ulama. Adapun antum pergi ke negeri kafir hanya sebatas jalan-jalan, tidak boleh, kata para. Itu termasuk dosa besar. Iya. Contoh lagi memberikan nama ke anak kita dengan nama-nama mereka. Ya, terkadang banyak kaum muslimin namanya bukan nama Islami, Pak, tapi menunjukkan kepada apa namanya agama mereka. Ya. Siapa nama kamu? Oh, namanya kebarat-baratan. Udah gitu merasa senang, oh kayak orang barat ya. Kalau memang dia memberikan nama tersebut bukan karena membenarkan agama mereka atau cinta, nah di sini juga termasuk ya dosa. Tapi belum sampai kepada apa? Kufur. Perhatikan ini baik-baik ya akhul Islam, azakumullah. Di antaranya kata beliau, at-tarikh bitarikhihim. Pakai tanggalan mereka. Nah ini susah, Pak. Ya, ternyata kata para ulama memakai tanggalan mereka termasuk fenomena memberikan loyalitas. Cuma masalahnya kita susah loh, Pak, di Indonesia ini. Kalau ditanya sekarang tanggal berapa Hijriah ya? Berapa ya? Sekarang masalahnya di Indonesia kita selalu memakai tanggalan apa? Masehi. Sementara Masehi dari Islam bukan? Bukan. Dan itu termasuk fenomena loyalitas kata para ulama. Susah juga ya, Pak. Tapi masalahnya kita tidak bisa lepas dari itu. Ya, tidak bisa lepas dari itu. Makanya kalau kita memakai tanggalan itu bukan karena kita ingin memberikan layal, hanya sebatas kebutuhan saja. Karena memang digunakan di Indonesia ini hal seperti itu. Semoga Allah memaafkan kita. Iya. Semoga Allah memaafkan kita. Nah sekarang ya akhi, kita kan dilarang ya memberikan loyalitas kepada orang kafir. Iya tidak? Tidak boleh. Memberikan loyalitas kepada orang kafir itu tidak boleh. Tapi kok, apa bedanya dengan kita bermuamalah dengan muamalah yang baik kepada mereka? Kalau kita tersenyum sama orang kafir boleh tidak Pak? Tidak masalah. Kalau memang untuk kemaslahatan, memperlihatkan keindahan Islam, boleh, boleh. Antum punya tetangga orang Yahudi, kemudian antum berbuat baik kepada dia, apakah itu artinya memberikan loyalitas? Hah? Memberikan loyalitas enggak? Enggak. Nah, di sini harus kita bedakan. Banyak orang tidak paham, Pak, perbedaan antara ini dan itu. Saya akan bacakan perkataan para ulama tentang masalah ini. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, yaqau khaltun wa labsun ahyanan baina husnil muamalah ma'al kufar ghairul harbiyyin wa bughdul kufar wal bara'ati minhum. Seringkali terjadi kesamaran antara bermuamalah dengan baik terhadap orang kafir yang bukan harbi dan membenci orang kafir serta apa namanya berlepas diri dari mereka. Ta'ayyan ma'rifatul faqi bainahuma, dan harus kita bedakan. Harus kita bedakan. Fahusnu ta'amul ma'ahum amrun. Kita bermuamalah kepada orang kafir dengan muamalah yang baik itu urusan lain. Iya. Wa amma bughdhuhum wa adawatuhum fa amrun akhar. Adapun memusuhi dan membenci mereka itu urusan lain lagi. Jangan disamakan, kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Iya. Wa amma bughdhuhum wa qad ajada al-Qarafi fil furuq indama farraqa bainahuma, di ma al-Imam al-Qarafi membedakan antara dua perkara ini. Ya, di mana beliau berkata dalam kitab Al-Furuq, i'lam anna Allah Ta'ala mana'a min at-tawaddud. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita mencintai orang kafir dhimmi. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu ambil musuhku dan musuh kalian sebagai wali-wali yang kalian cintai mereka sementara mereka telah kafir ya dengan apa ya, yang datang kepada mereka dari kebenaran. Pamana al-muwalah wa tawaddud. Di sini Allah melarang kita memberikan loyalitas dan cinta. Sementara dalam ayat yang lain Allah berfirman, la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada siapa? Kepada orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian. Artinya silakan kalian berbuat baik kepada mereka. Di sini Allah membedakan. Ya. Fala budda minal jami' baina hadhihi an-nusus. Kalau begitu harus dibedakan antara nas-nas ini, kata beliau. Wa anna al-ihsan li ahli dhimmah matlub, berbuat baik kepada orang kafir dhimmi diperintahkan. Wa anna tawaddud wal muwalah manhiyun anhuma, sementara mencintai dan memberikan loyalitas kepada mereka pun terlarang. Ya. Wa anna tawaddu wa sirrul farqi anna 'aqda dhimmah yujibu huquqan 'alaina lahum. Rahasianya, perbedaannya bahwa ya adanya dhimmah ya mengharuskan adanya hak-hak yang harus kita lakukan atas kepada mereka. Wa dhimmatullah wa dhimmatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa dinul Islam. Ya, karena ini merupakan apa? Tanggungan Allah, tanggungan Rasul, dan itu merupakan agama Islam. Waqad haqa Ibnu Hazm al-ijma' fi maratibi ala anna man kana fi dhimmah wa ja'a ahlul harbi ila biladina yaqsudunahu wajaba alaina an nukhrija an nakhrut liqitalihim. Di mana Ibnu Hazm mengatakan sudah ijma' para ulama bahwa kalau ada orang-orang kafir dhimmi kemudian hendak dibunuhi oleh orang-orang kafir harbi, maka kita wajib membela orang kafir dhimmi. walaupun mereka orang kafir. Tapi karena itu kafir zimmi di bawah tanggungan kaum muslimin, maka kalau ada orang kafir harbi ingin membunuhi mereka, kita bela mereka. Ini ijma' para ulama. Nah, apakah dengan seperti itu artinya kita apa? Memberikan wala kepada mereka? Tidak. Iya, tidak, kata beliau. Iya. Fayata'ayyan 'alaina anna barrahum bikulli amrin la yakunu dhahiruhu yadullu 'ala muwadatil qulub. Sehingga apa? Iya. Ini menunjukkan bahwa kita harus berbuat baik kepada mereka, tapi dengan perkara yang tidak menunjukkan rasa cinta kepada mereka. Berbuat baik kepada orang kafir boleh, tapi kita mencintai agama mereka itu urusan lain. Paham tidak, Pak? Ya, antum bermuamalah, antum senyum, antum membantu fakir miskin mereka, silakan. Bukan berarti antum cinta kepada agama mereka, tidak. Makanya bedakan antara ini dan itu. Bahkan kata para ulama, ya, kalau kita mencintai ayah kita yang kafir karena sebatas cinta kepada ayah, apakah berarti kita sudah memberikan loyalitas? Tidak. Karena ini mahabbah, cinta yang bersifat tabiat. Bukan karena kita cinta kepada agama dia, bukan. Beda kalau kita mencintai agama dia. Tapi sebatas kita, saya cinta, saya sayang sama bapak saya walaupun dia kafir, gimana dia yang sudah melahirkan saya? Ya, maka kata para ulama, ini namanya mahabbah tabi'iyah. Ini cinta yang sifatnya apa? Tabiat antara anak dengan orang tua. Maka yang seperti ini tidak masuk di dalam wala dan bara. Maka akhi, bedakan akhi, ada antara perkara-perkara yang itu masuk dalam wala dan bara, dan mana yang tidak masuk dalam perkara wala dan bara. Jangan dicampur adukan. Iya. Kemudian juga orang yang memperlihatkan wala pun juga berderajat-derajat, sudah saya sebutkan tadi. Ada yang sudah sampai kepada derajat kekafiran, ada juga yang sifatnya itu dosa besar, ada juga yang merupakan sifatnya apa? Kesalahan. Tidak bisa kita langsung, ya, seperti yang dilakukan oleh banyak saudara-saudara kita yang tidak paham tentang masalah wala dan bara. Sebatas seseorang itu misalnya terlihat memberikan loyalitas, langsung kita cop, oh dia kafir, dia kufur dan yang lainnya. Ya subhanallah. Allah, ini madhabul khawarij ya akhi. Yang mudah untuk mengkafirkan kaum muslimin tanpa melihat keadaan mereka. Maka dari itulah ya akhi, na'azakumullah, berhati-hatilah dalam masalah ini. Bedakan mana wala dan mana yang sifatnya muamalah. Iya. Bedakan itu supaya kita tidak salah. Wallahu a'lam. Kata Rasulullah, awthaku ural iman al-muwalatu fillah wal mu'adatu fillah. Sekuat-kuatnya tali iman memberikan loyalitas di jalan Allah dan memberikan permusuhan di jalan Allah. Kata para ulama, manusia dalam masalah wala dan bara ada tiga keadaan. Ada yang kita berikan loyalitas secara total. Siapa dia? Mereka para nabi, para sahabat dan kaum mukminin yang sempurna imannya. Maka kita berikan loyalitas secara total. Yang kedua, ada orang yang kita barok berlepas diri secara total. Siapa dia? Itu orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasulnya. Demikian pula orang-orang munafikin. Ada juga dari satu sisi kita wala, tapi dari satu sisi lain kita apa? Barok. Siapa dia? Mereka kaum mukminin yang di hatinya ada iman kepada Allah dan Rasulnya. Tapi mereka melakukan dosa-dosa besar, mereka melakukan kefasikan, maka dari satu sisi kita berikan wala karena keimanan mereka, tapi dari sisi lain kita berlepas diri karena apa? Ya, kefasikan mereka. Namun terkadang, Pak, kebencian kita kepada orang yang berbuat dosa besar tidak harus kita perlihatkan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa suatu ketika ada orang yang minta izin untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah melihatnya, apa kata Rasulullah? Bi'sal akhul asyirah, bi'sal ibnul asyirah. Itu orang seburuk-buruknya teman bergaul. Kemudian diizinkan oleh Rasul untuk masuk. Ketika orang itu datang dan duduk di hadapan Rasulullah, apa yang terjadi? Tatallaqa ilaihi Rasulullah. Rasulullah pun berseri-seri di hadapannya. wajahnya berseri-seri. Aisyah merasa heran, kok Rasulullah begini? Di waktu Rasulullah melihat dari kejauhan, Rasulullah mencelanya. Tapi ketika orang ini berada di hadapan Rasulullah, Rasulullah tersenyum kepadanya. Apa ini? Mungkin kalau istilah sebagian orang di zaman sekarang ini namanya tamyi, mumayyi ini orang. Gak punya pendirian. Maka Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Hai Rasulullah, kenapa engkau lakukan itu?" Apa kata Rasulullah? "Ya Aisyah, mata ahittini fahishan." Kapan engkau menemukan aku orang yang berbuat fahishah? "Ya Aisyah, inna min ashaddin nasi adzaban yaumal qiyamah, man wada'ahu an-nas ittiqa'a syarri." Hai Aisyah, sesungguhnya di antara orang yang paling keras siksanya nanti pada hari kiamat, itu orang yang dijauhi manusia karena takut dari keburukannya. Rupanya Rasulullah melakukan itu supaya orang ini tidak lari dari kebenaran. Rasulullah SAW melakukan itu mimbab apa, Pak? Tawaddud, supaya dia semakin cinta kepada Islam. Rasulullah benci, tidak suka kepada orang ini karena keburukan dia. Tapi Rasulullah tidak memperlihatkan kebencian. Kenapa? Karena dikhawatirkan malah membantu setan untuk menyesatkan saudara kita. Makanya dalam hadis sebutkan apa? La takun aunan li syaitan ala idlali akhik aw kama qal. Jangan kamu membantu setan untuk menyesatkan saudaramu. Terkadang, Pak, kita tidak suka kepada orang karena kemaksiatan dia. Tapi kita harus tersenyum sama dia. Sebab kalau kita tidak tersenyum, imma dia akan lari dan sama saja kita membantu setan untuk menyesatkan dia, atau kita mendapatkan mudarat dari dia. Makanya ya akhi, ya, tersenyumnya kita kepada orang kafir, niatnya apa? Kalau antum niatnya karena suka kepada agama dia, bahaya. Tapi kalau antum tersenyum hanya karena ingin memperlihatkan keindahan Islam, supaya dia fana, apa, simpati kepada Islam, enggak masalah. Jadi tolong bedakan, Pak. Ya. Lalu bagaimana dengan ayat yang mengatakan bahwa hai Nabi, ya, perangi orang kafir dan munafik dan bersikap keraslah kepada mereka. Kita katakan ayat itu ada pada tempatnya. Dan bersikap bermuamalah baik pun ada pada tempatnya. Semuanya ditempatkan pada tempatnya masing-masing. Ayat itu untuk orang-orang kafir harbi. Maka dari itu ya akhi, terkadang ya akhi, ya, bahkan ketika Rasulullah berdakwah di Mekah, dan permusuhan dari paman-pamannya itu sangat luar biasa, tapi ternyata Rasulullah tetap berakhlak kepada mereka dengan akhlak yang mulia, tidak? Iya. Sampai Allah memuji Rasulullah. Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau hai Muhammad di atas akhlak yang agung sekali. Maka ya akhi, sekali lagi bedakan antara wala dan bara, memberikan loyalitas dengan bermuamalah dengan muamalah yang hasanah. Jangan dicampur adukan antara ini dan itu. Iya. Wallahu a'lam. Kata Rasulullah, sekuat-kuatnya tali iman memberikan loyalitas di jalan Allah dan memberikan permusuhan di jalan Allah. Wal hubbu fillah, dan cinta di jalan Allah. Wal bughdu fillah, dan benci pun di jalan Allah. Apa, akhi, apa sih maksudnya cinta di jalan Allah, akhi? Ya, maksudnya kata para ulama, kita mencintai seseorang karena apa? Keimanan dia kepada Allah. Kita cinta kepada seseorang karena ketakwaan dia kepada Allah. Nah ini ya, cinta kita selama ini karena apa, Pak? Seringkali banyak, maaf ya, di antara kita cintanya bukan karena Allah, tapi karena satu partai. Cinta kita karena apa? Ikatan-ikatan duniawiah. Cinta kita karena apa? Ikatan-ikatan organisasi. Cinta kita karena apa? Ikatan-ikatan yayasan. Semua ini disebut hizbiyah, Pak. Berarti cinta kita bukan karena karena Allah. Cinta karena Allah itu artinya kita mencintai seseorang karena iman dia, ketakwaan dia. Makanya kalau kita, bagaimana Ustaz, kalau kita misalnya melihat ada orang yang melakukan maksiat dosa besar, tapi dia beriman kepada Allah. Kita katakan dari sisi keimanannya kita cinta, tapi karena maksiatnya kita pun benci. Nah, fitnah, terkadang kebencian itu tidak kita perlihatkan. Yang kita perlihatkan adalah kasih sayang dia, kita kepada dia. Ya akhul Islam, azakumullah. Saling mencintai di antara kita adalah perkara yang sangat dianjurkan sekali, akhi. Lalu apa ya akhi yang bisa menimbulkan rasa cinta di antara kita? Ini penting, akhi. Apa itu? Yang pertama, menebarkan salam. Menebarkan salam itu bisa menumbuhkan rasa cinta di antara kita. Kata Rasulullah, "La tadkhuluna al-jannah hatta tu'minu." Kalian tidak masuk surga sampai kalian beriman. "Wala tu'minu hatta tahabu." Dan kalian tidak beriman sampai kalian saling mencintai. "Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum?" Maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu perkara yang apabila kalian lakukan, kalian akan saling mencintai? Mau? Apa itu? Afshus salama bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Tebarkan salam di antara kalian. Maka dengan menebarkan salam akan tumbuh rasa cinta. Yang kedua, Pak, menumbuhkan rasa cinta dengan saling memberikan hadiah. Rasulullah bersabda, "Tahadau tahabbu." Saling memberikan hadiahlah. Misalnya kalian saling mencintai. Iya. Ingat, saling memberikan hadiah ini ya. Jangan dimaknai apa namanya seperti di hari raya Valentine nih, Pak. Sekarang ini di bulan Februari ini yang terkenal dengan apa namanya Valentine. Tukeran coklat, tukeran apa, ya. Tidak. Kalau itu saling memberikan hadiahnya dalam rangka hari raya non-Islam menjadi haram. Tapi saling memberikan hadiah tidak ada, bukan karena rangka dalam rangka apa namanya hari-hari besar selain Islam, tidak. Ya. Yang ketiga, saling berkunjung sekali-kali, tapi jangan sering-sering. Kata Rasulullah, "Zur gibban tazdad hubban." Kunjungilah saudaramu sekali-kali, niscaya akan bertambah rasa cintamu. Tapi kalau antum mengunjunginya setiap hari, malah sering cekcok, Pak. Makanya kan kalau kita berkunjung sama saudara, sama teman tuh sekali-kali aja. Ya. Kata Rasulullah, "Zur gibban." Sekali-kalilah kamu berziarah, berkunjung. Tazdad hubban, niscaya akan bertambah rasa cintamu. Tidak saling berkunjung, putus komunikasi. Ini seringkali menumbuhkan apa? Permusuhan. Setan menumbuhkan bibit-bibit permusuhan di antara kita. Terlalu sering berkunjung pun juga enggak bagus. Maka Rasulullah mengatakan apa? Sekali-kalilah berkunjung. Hal-hal itu yang akan bisa menumbuhkan rasa apa? Cinta. Insyaallah. Ini, Pak, ya, di antara perkara-perkara yang insyaallah yang bisa membantu kita untuk saling mencintai karena Allah, ya. Makanya kita berusahalah ya, akhi, saling mencintai karena Allah. Dan Rasulullah menyebutkan bahwa di antara orang yang diberikan naungan di mana pada hari kiamat tidak ada naungan kecuali naungan Allah, siapa di antaranya? Rajulani tahabba fillah ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, dia berkumpul karena Allah, dia pun berpisah karena Allah. Ya. Maka disebutkan dalam hadis Nabi bahwa orang yang mencintai karena Allah kelak pada hari kiamat akan diberikan mimbar-mimbar dari cahaya yang membuat iri para nabi, saking tingginya derajat mereka. Maka ya akhi, ya, hendaknya kita punya teman yang kita cintai dia karena Allah, dan dia pun cinta kita kepada Allah karena Allah, supaya kita bisa mendapatkan naungan di mana di hari kiamat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Kan yang namanya berteman kan enggak semua teman itu cocok sama kita loh, Pak. Iya enggak, Pak? Ya, karena Rasulullah mengatakan al-arwah junudun mujannadah. Roh itu seperti pasukan yang ya berbaris-baris, ya ada yang sesuai, ada yang enggak. Terkadang antum walaupun sama-sama ngaji, tapi antum enggak cocok sama sifat dia. Aduh, saya enggak cocok sama sifat dia, gimana ya? Itu kan sudah enggak masalah. Tapi terkadang kita cocok sama orang ini, masya Allah. Saya cinta dia karena Allah, karena keimanan dia, karena ketakwaan dia, karena akhlak dia. Maka ini ya, akal Islam perkara yang sangat dianjurkan di dalam Islam. Ya, saling mencintai karena Allah, saling benci pun karena Allah. Ya. Baik, kita lanjutkan hadis 999. Hadis yang dikutip oleh Al-Hakim dari jalan Ibnu Khuzaimah juga, dari jalan Ibnu Khuzaimah Abu Bakar Muhammad bin Ishaq, ia berkata haddatsana Abdul Waris bin Abdul Samad bin Abdul Waris Al-Ambari wala haddatsani Abi dari Abdurrahman bin Abdullah bin Dinar dari Muhammad bin Sirin dari Ibnu Umar secara marfu. Al-Hakim berkata sahih sesuai dengan syarat Bukhari di mana Rasulullah bersabda inna azama adh-dhunub indallah rajulun tazawwaja imra'atan falamma qadha hajatahu minha talaqaha wa dhahaba bimahriha wa rajulun ista'mala rajulan fa dhahaba biujratihi wa akhar yaqtulu dabbatan abatha. Sesungguhnya dosa yang paling besar di sisi Allah, artinya di antara dosa-dosa yang paling besar di sisi Allah, seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita setelah ia selesai menyelesaikan hajatnya dari wanita itu, ditalaknya wanita tersebut, lalu ia pergi membawa mahar wanita itu. Yang kedua, seorang laki-laki yang mempekerjakan orang, lalu kemudian dia pun pergi membawa upahnya tanpa memberikan upah kepada orang tersebut. Yang ketiga, orang yang membunuh binatang hanya sia-sia saja. Ya, seperti antum membunuh burung hanya untuk latihan nembak, enggak boleh. Itu termasuk dosa besar. Al-Hakim berkata hadis ini sahih sesuai dengan syarat Bukhari katanya. Namun Imam Syekh Al-Albani berkata tidak demikian. Karena Abdul Waris bin Abdul Somad tidak termasuk perawi Bukhari, tapi ia termasuk perawi Muslim. Ya, demikian pula Abdurrahman bin Abdullah, walaupun diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tapi ia diperbincangkan oleh para ulama. Ya. Adz-Dzahabi berkata dalam kitab Mizanul I'tidal bahwa ia salihul hadis, sementara Ibnu Hajar mengatakan saduq yukhti. Dan insyaAllah hadis ini hasan, kata beliau. Hadis ini menunjukkan, akhi, dua di antara dosa-dosa besar, menikahi seorang wanita. Kemudian setelah dia menyelesaikan hajatnya, dia talak tu wanita dan pergi membawa maharnya. Iya. Yang kedua, orang yang memperkerjakan orang lain, tapi ternyata tidak digaji, malah gajinya dibawa oleh dia pergi. Dan yang ketiga, orang yang membunuh binatang sia-sia, ya, maka ini pun termasuk dosa-dosa besar. Dan insyaAllah maknanya sudah cukup jelas, sehingga tidak perlu saya syarah. Hadis ke 1000, ini sudah 1000 hadis nih Pak. Di 1000 hadis ini sudah berapa hadis yang sudah antum hafal? Hah? Masya Allah. Ya. Sudah 1000 hadis, bayangkan. Kalau antum dari awal silsilah hadis sahih sampai sekarang satu persatu dihafalin, masya Allah, antum hafal 1000 hadis. Masya Allah. Hadis yang dikutip Imam Bukhari dalam Tarikhul Kabir, Ad-Darimi, demikian pula Ibnu Majah, Al-Hakim, Abu Nu'aim dalam Al-Hilyah, Al-Baihaqi dalam As-Sunan, Ibnu Asakir juga. Dari jalan Muhammad bin Ismail bin Abi Fudaik, ia berkata haddatsana Sa'id bin Sufyan maula al-Aslamiyyin dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya dari Abdullah bin Ja'far, ia berkata Rasulullah SAW bersabda innallaha ma'ad-da'in, sesungguhnya Allah bersama orang yang berhutang. Hatta yaqdiya dainahu, sampai dia membayar hutangnya. Malam yakun fima yakrahuhu Allah, selama ia berhutang bukan dalam perkara yang dibenci oleh Allah. Dan adalah Abdullah bin Ja'far berkata kepada bendaharawannya, idhab fakhud li bidainin, pergilah kamu dan berhutanglah kepada si fulan. Karena aku tidak suka untuk melewati suatu malam dalam kecuali aku ingin Allah bersamaku. Ya, gimana nih? Kalau gitu kita semua berhutang yuk. Karena Allah bersama orang yang berhutang, gimana nih? Ya. Maksudnya wallahu alam. Yang dimaksud dengan ini adalah orang yang berhutang dan ingin dan berniat untuk bayar hutang. Maka Allah bersama dia dalam artian Allah akan bantu dia untuk membayarkan hutangnya. Tapi kalau dia berhutang dengan niat tidak ada keinginan membayar hutang, maka ini orang meninggal dalam keadaan dicap oleh Allah sebagai pencuri. Iya. Makanya bedakan Pak antara orang yang berhutang tapi niatnya mau bayar hutang dengan orang yang berhutang tidak ada niat bayar hutang. Atau ada orang yang mau bayar hutang, iya saya bayar hutang tapi nanti ajalah gampang. Mutul ghani ini zalim ini. Maka kalau antum berhutang karena butuh dan antum dalam hati berkata, ya Allah saya berhutang karena butuh dan insya Allah saya akan bayar ya Allah, maka Allah bersama kita insya Allah. Artinya Allah akan bantu kita untuk membayarkan hutang kita, asal kita ada kesungguhan Pak. Masalahnya diantara kita ini terkadang, maaf-maaf saja Pak ya, seringnya zalim. Ngambil duit, apa ngambil buku dari ini, set. Ada orang nagih mana, aduh pergi entah kemana, padahal duit itu buku udah habis, duitnya entah kemana. Dan ini sering terjadi, maaf-maaf Pak, pada pedagang. Makanya kata Rasulullah Pak, ayuhat tujar, innakum fujar. Hai para pedagang, kalian ini orang para penjahat, kata Rasulullah. Kecuali siapa? Kecuali orang yang berbuat baik dan bersikap jujur dan amanah. Maka antum-antum yang suka berdagang itu, ya, jangan sampai antum sebagai pedagang-pedagang yang jahat. Akhi. Wallahu alam, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah rahmat dan kasih sayangnya. Selesai sudah silsilah hadis sahih di jilid kedua. Ya, Allahu a'lam, subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, kami sekaryawan pabrik dipimpin oleh non-muslim. Pekan lalu dia merayakan ulang tahun. Dan kami disuruh untuk mengucapkan hal itu. Saya tidak mau melakukan itu. Tapi saya dituduh membenci pemimpin dan tidak menghormati serta tidak menunjukkan indahnya Islam. Bagaimana pendapat antum? Akhi, menunjukkan indahnya Islam itu bukan dengan perkara yang sifatnya terlarang dalam syariat. Kalau itu sifatnya tidak dibolehkan dalam syariat, tetap kita tidak boleh melakukannya. Ya, kewajiban kita hanya menjelaskan, saya tidak mengucapkan itu bukan karena saya tidak menghormati, tapi karena ini perkara yang tidak sesuai dengan syariat Allah. Menunjukkan indahnya Islam pun bukan dengan cara menghalalkan segala cara, akhi. Ya. Nanti kalau misalnya dia lagi merayakan hari besarnya, kita harus disuruh apa namanya, mengucapkan selamat kepada hari besarnya gitu? Tidak bisa. Hanya dengan tujuan ingin memperlihatkan keindahan Islam. Islam sudah indah, tapi jangan kemudian keindahan Islam itu ya dicampur adukan dengan apa? Ya, hal-hal yang tidak sesuai dengan Islam. Jangan tujuan menghalalkan segala cara, itu tidak bisa ya akhan Islam, azakumullah. Bagaimana bila bisa ilmu tidak menjadikan seseorang yang memilikinya menjadi tawadhu dan takut kepada Allah? Sebaliknya ia malah menjadi sombong. Apa sebabnya? Sebabnya, pertama, kurangnya keikhlasan dalam menuntut ilmu. Selama ini dia menuntut ilmu ingin kelihatan wah. Selama ini dia menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala ya karena ingin kelihatan banyak ilmunya. Ini bisa jadi sombong. Yang kedua, kurangnya dia dalam ketika menuntut ilmu itu perhatian dia terhadap hatinya kurang. Sehingga pada waktu itu ya dia lebih memperhatikan amalan-amalan yang sifatnya apa? Lahiriah. Tapi perhatian terhadap hatinya kurang. Akibatnya apa? Karena perhatian dia terhadap hatinya kurang, masuklah rasa ujub, rasa sombong, dan dia ya kemudian tidak menyadari bahwa dia sudah angkuh, sudah sombong dan yang lainnya. Makanya dahulu para sahabat, akhi, ketika mereka menuntut ilmu kepada Rasulullah, mereka juga orang yang paling memperhatikan hati mereka. Bahkan perhatian mereka kepada amalan hati lebih agung daripada perhatian mereka kepada amalan badan. Makanya kita menuntut ilmu, pertama tanya, kita tujuan menuntut ilmu ngapain nih? Ya, karena ingin disebut, Masya Allah, saya berguru sama Ustaz Fulan. Bangga. Karena Masya Allah, saya ingin, kita ingin memperlihatkan kehebatan kita dan banyaknya riwayat. Kata Al-Hasan Al-Basri, laisal ilmu bikathrati riwayah. Ilmu itu bukanlah dengan cara memperbanyak hafalan riwayat. Walakinal ilm, akan tetapi hakikat ilmu itu adalah yang menimbulkan rasa khasyiatullah, rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini akhi, a'azakumullah. Maka dari itu ya akhi, ya, kita kalau ingin ilmu kita itu tidak menimbulkan rasa ujub dan rasa sombong, selalulah kita introspeksi diri. Selalu kita berusaha untuk ya apa namanya melihat hati kita, beningkan lagi. Setiap kali ada rasa ujub, rasa sombong, sudah istighfar kepada Allah. Ya. Hukum bai'at apakah wajib? Bai'at wajib kepada siapa? Kepada pemimpin muslim ya, yang tentunya itu menegakkan syariat Allah. Adapun kalau tidak menegakkan syariat Allah dan tidak menegakkan hukum bai'at dalam Islam, ya, bagaimana? Nah, ini tentu sebuah ijtihad yang butuh dipertanyakan kepada para ulama kibar. Kita tidak bisa sembarangan untuk menjawab dalam masalah-masalah yang sangat pelik seperti itu. Ya. Yang jelas Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan bahwa ya, beliau mengatakan bahwa kita wajib meyakini bahwa dia adalah pemimpin kita. Wajib kita meyakini bahwa dia seorang pemimpin dan pemimpin kita. Ya, kalau memang tegak di atas perkara yang sesuai syariat tentunya. Kalau kita punya pemimpin kafir di pemerintah, kita harus gimana? Kata para ulama, ya kalau kita punya pemimpin kafir, maka lihat kekuatan kita seperti apa. Kalau kita punya kekuatan yang tidak mungkin dikalahkan oleh pemimpin kita, pemimpin tersebut maksudnya, kemudian tidak tertumpah darah kaum muslimin, boleh kita menggantikannya. Dua syarat ini harus dipenuhi. Syarat yang pertama, kekuatan kita tidak mungkin dikalahkan. Yang kedua, tidak tertumpah darah kaum muslimin. Adapun kalau kita tidak punya kekuatan, bahkan kalau kita memberontak malah ditumpas habis umat Islam, mudarat besar. Seperti halnya mereka yang tinggal di Amerika atau di Eropa dan di negeri-negeri kafir, tidak punya kemampuan. Maka yang lebih baik apa? Sibukan dengan menuntut ilmu, berdakwah, mengajak manusia kepada apa? Kebaikan. Sebagaimana halnya Rasulullah SAW ketika berdakwah di Mekah, di bawah tirani siapa? Di bawah kepemimpinan siapa? Apakah di awal-awal dakwah Rasulullah SAW mengajak memberontak? Tidak. Tapi Rasulullah menyibukkan dengan apa? Dakwah, dakwah, dakwah, dan dakwah. Sebarkan Islam, ya, sebarkan Islam, perlihatkan akhlakul karimah, supaya manusia mau tertarik kepada apa? Islam. Makanya ya akhi, kita dalam berdakwah itu jangan sampai lebih mendahulukan pada apa? Apa perasaan, semangat, tidak. Segala sesuatu itu harus ditimbang antara maslahat dan mudarat. Segala sesuatu itu harus kita lihat secara cermat, Jangan sampai kemudian malah kaum muslimin yang menjadi korban gara-gara perbuatan kita. Iya, hati-hati. Apa sih Ustaz bedanya kafir zimmi dan kafir harbi? Karena kafir itu kan ada berapa macam ya. Yang pertama kafir harbi, apa itu? Itu orang kafir yang memerangi kaum muslimin dan mengusir kaum muslimin dari negeri-negeri mereka. Ini namanya kafir apa? Harbi. Ada lagi kafir zimmi, yaitu orang kafir yang tinggal di negeri Islam dan wajib bayar jizyah. Ada lagi kafir mu'ahad. Apa itu? Yaitu orang kafir yang mengadakan perdamaian gencatan senjata dengan negeri Islam. Maka ini pun tetap dihormati. Karena kata Rasulullah, man qatala mu'ahadan lam yarah ra'yatal jannah. Siapa yang membunuh orang kafir yang sedang mengadakan perdamaian dengan kaum muslimin, maka dia tidak akan mencium bau surga. Ada lagi kafir musta'man. Siapa itu? Orang kafir yang diamankan dan dilindungi oleh negeri Islam. Maka ini pun harus dilindungi. Ya. Nah, yang disebutkan dalam ayat, hai Nabi, jihadilah orang kafir dan orang munafik dan keraslah terhadap mereka, itu maksudnya kafir harbi, enggak setiap kafir. Ya, ya, letakkan ayat itu pada tempatnya masing-masing ya, akhi. Kalau di Indonesia misalnya, mereka tidak memerangi kita, mereka juga tidak mengusir kita, ya kita tetap berbuat baik kepada mereka, berakhlakul karimah kepada mereka, dakwahkan mereka kepada Islam, ajak mereka kepada apa? Agama yang hak. Ya, tapi kalau mereka sudah membunuh kita, mereka mengusir kita, ya mau tidak mau kita harus melawan dong. Muslim itu tidak bukan orang lemah. Kata Rasulullah, muslim itu bagaikan lebah. Lebah itu tidak akan menyerang antum kecuali kalau antum yang bikin gara-gara. Ya, makanya Rasulullah mengatakan memberikan perumpamaan muslim itu bagaikan apa? Lebah. Ya, lebah. Niat puasa sunnah Senin Kamis pahalanya untuk orang tua kita. Boleh enggak ya? Enggak tahu. Apakah mempuasakan sunnah buat orang tua itu sampai apa enggak, saya enggak tahu. Saya punya suami wataknya agak temperamen Ustaz, mudah marah. Ini lagi culcol nih, lagi curhat nih. Setiap ada masalah baik besar atau kecil pasti selalu dibesar-besarkan. Bahkan hampir setiap marah dia selalu mengancam saya dengan talak. Saya sebagai istri merasa bahwa pernikahan ini hanya permainan. Ya, saya sebagai istri harus bagaimana menanggapinya? Sabar. Seringkali Pak, maaf-maaf ya. Ketika saya menjawab kepada orang yang bertanya seperti ini, sabar. Pertanyaannya gimana? Ustaz, apa enggak ada jawaban lain selain sabar? Apa enggak ada jawaban lain selain sabar? Kita katakan, apakah Anda tidak beriman tentang janji Allah kepada orang yang sabar? Bukankah Allah berfirman, innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Apa enggak cukup kalau Allah bersama Anda? Enggak cukupkah? Tidakkah kita senang kalau Allah bersama kita? Karena kesabaran kita, Allah pun memberikan kepada kita perhatiannya, inayahnya, pertolongannya, taufiknya. Seakan-akan kata sabar itu tabu dalam kehidupan. Ada lagi orang berkata, sampai kapan saya bersabar Ustaz? Rasulullah bersabda apa? Fasbiru hatta talqauni al-haut. Bersabarlah sampai kamu bertemu denganku di telaga haut. Sampai ketemu Rasul di telaga haut. Bayangkan. Saya sudah enggak kuat hidup dengan dia. Ya silakan kalau antum mau khulu. Ada seorang wanita datang kepada Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, saya tidak mencela suami saya dalam agamanya. Tapi saya tidak suka kalau saya kufur dalam Islam. Bagaimana ya Rasulullah? Saya minta dipisah antara saya dengan suami." Kata Rasulullah, "Kamu mau ya mengembalikan kebun yang pernah diberikan oleh suamimu? Mau? Ya udah, dipisah oleh Rasul." Kalau memang udah enggak kuat, ya silahkan aja. Tapi kalau ibu tadi masih menimbang-nimbang, anak dan yang lainnya, gimana? Ya udah sabarlah. Ya, dakwahi suami. Mudah-mudahan dengan cara didakwahi dengan sabar, diajak pengajian, berubah. Ada orang, Pak, ya, tadinya temperamenan, Pak. Setelah dia ngaji itu berubah 180 derajat. Jadi orang yang sabar, enggak temperamenan. Terkadang sikap temperamen itu kenapa? Pemarah itu akibat daripada hati tidak tenang. Dan hati yang tidak tenang itu biasanya akibat banyak maksiat, kurang berzikir. Nah, ketika dia itu sudah banyak berzikir, meninggalkan maksiat, insya Allah tenang hatinya. Ya, tenang hatinya insya Allah, biiznillah. Kalau tadi nanya tentang suaminya, sekarang nanya tentang istrinya. Gimana cara nasihati istri, Ustaz? Kalau marah atau ngambek, suka mukul. Suaminya dipukul. Kasian deh lo. Ya, padahal saya berusaha untuk selalu sabar dan tidak marah. Dahulu, ada seorang sahabat tabi'in datang kepada Umar. Mau ngadukan tentang istrinya. Di mana istrinya itu suka marah-marah sama dia. Sesampainya di rumah Umar, rupanya Umar lagi dimarah-marahin sama istrinya. Waduh, khalifah aja begini sama. Iya. Maka dari itulah ya akhi, kata Abu Darda, lelaki yang baik itu bukan orang lelaki yang suami yang tidak pernah menyakiti hati istri. Tapi suami yang baik itu adalah yang sabar terhadap gangguan istri. Sebatas tidak menyakiti banyak laki-laki bisa. Tapi yang sabar terhadap gangguan istri banyak yang tidak bisa. Iya. Maka gimana dong? Ya mungkin antum harus cari tahu kenapa istri saya begini ya. Terkadang ini faktor daripada pendidikan orang tuanya dulu. Atau faktor yang kedua, istri gak puas sama antum dalam berhubungan intim. Antumnya impoten misalnya. Iya. Akhirnya istrinya mukul terus, kesel soalnya. Antum harus berusaha untuk mencari sebab kenapa. Jadilah antum seperti dokter terhadap pasien. Ini kan penyakit, cari sebabnya kenapa nih. Istri saya kok begini ya. Sambil memberikan nasihat yang baik. Iya. Mungkin selama ini antum orangnya kasar sama istri, jadi istri ya juga jadi kasar sama antum. Namanya juga perempuan kan tulang, apa kata Rasulullah, berasal dari tulang yang bengkok. Kalau dibiarkannya tetap bengkok, kalau dikerasin malah patah gitu kan. Maka cara yang terbaik kata Rasulullah apa? Fastausu bin nisa'i khaira, berbuat baiklah kepada para wanita. Saya yakin kalau antum berbuat baik sama istri, insyaallah istri pun akan baik pada antum insyaallah. Kami sholat di aula madrasah, padahal dekat madrasah ada masjid. Apa hukumnya? Enggak boleh, akhi. Selama masih ada masjid, apalagi dekat, ngapain sholat di aula? Sholat di masjid. Ini dia Ibnu Ummi Maktum, ditanya oleh Rasulullah. Ibnu Maktum ini buta, buta. Apa kata Rasulullah? Sami'tan nida, kamu mendengar adzan? Mendengar, hai Rasulullah. Fa'ajib, kalau begitu kamu datang. Kalau kita dengar adzan di masjid, datang. Iya. Ini yang diperintahkan Rasulullah SAW. Bagaimana toleransi terhadap orang kafir, Ustaz? Akhi, toleransi itu sebatas masalah duniawiyah. Kita tidak mengganggu ibadah mereka, tidak. Kita pun juga tidak menyakiti hati mereka, jangan. Kita pun tetap ya berbuat baik kepada mereka. Tapi dalam masalah agama, lakum dinukum waliyadin. Masalah agama ya, agama kamu, agamaku. Maka dari itulah ya, akhi, dalam Islam toleransi itu bukan kita ikut tata cara agama mereka. Iya. Tapi toleransi dalam Islam adalah kita tidak berbuat buruk kepada mereka. Kita berbuat baik kepada mereka. Kita hormati mereka. Ya, kita tidak mengganggu ibadah mereka. Ya sudah. Ya kalau Rasulullah SAW saja berwasiat kepada panglima perangnya untuk apa? Ya, tidak mengganggu ibadah, tempat ibadah mereka, tidak membakar apa namanya pepohonan, tidak membunuh anak-anak dan wanita mereka. Ya. Ustaz, saya menikah lagi, masya Allah. Tapi tidak memberitahu orang tua, Ustaz. Kalau laki-laki, apa enggak disyaratkan harus beritahu orang tua? Iya, beda dengan perempuan. Ketika saya memberitahunya, orang tua saya menyuruh untuk menceraikannya tanpa alasan syar'i. Apa harus yang saya harus lakukan? Apakah saya harus menceraikan istri yang kedua saya? Iya. Istri pertama terancam bisa diambil paksa mertua saya. Nah lo, puyeng-puyeng dah. Ini tantangan ini. Tantangan buat yang kawin lagi. Iya, ya, akhi. Kalau antum diperintahkan oleh orang tua untuk menceraikan istri tanpa alasan syar'i, antum tidak ada kewajiban untuk menaatinya. Adapun di zaman Umar, Ibnu Umar pernah dicerah, diperintahkan oleh ayahnya untuk menceraikan siapa? Istrinya. Gara-gara Ibnu Umar melihat, Ibnu Umar ini jadi lalai gara-gara istrinya dari sholat berjamaah dan yang lainnya. Dan Umar tidak suka. Maka Umar menyuruh Ibnu Umar untuk menceraikan istrinya. Kemudian Ibnu Umar mengadu kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ati abaka, taati bapamu. Kenapa? Karena Umar di sini menyuruh Ibnu Umar menceraikan istrinya karena ada alasan yang sifatnya untuk kebaikan agama dia. Adapun kalau tidak ada alasan sama sekali, ya, kita sudah menikahi dia kemudian kita ceraikan, kita telantarkan, maka ini saya khawatir malah menimbulkan mudarat yang lain. Kemudian kalau misalnya antum takut, waduh nanti istri saya diambil paksa sama mertua. Ya, di sini pula apa namanya antum harus bersikap yang bijak, ya, memberikan pemahaman kepada istri dan yang lainnya. Memang di Indonesia ini enggak kayak di Saudi, Pak. Kalau di Saudi yang namanya poligami ta'adud biasa. Kalau di Indonesia, wah, masya Allah, tantangannya luar biasa. Iya. Makanya antum juga dalam ta'adud juga harus apa namanya pikirkan matang-matang. Pikirkan matang-matang, kira-kira akan menimbulkan mudarat apa tidak. Iya. Kalau memang ternyata khawatir akan malah menimbulkan mudarat yang lebih besar, ya udahlah. Ya gimana lagi, kecuali kalau memang antum takut zina sementara istri tidak bisa memenuhi syahwat antum. Ya kenapa? Karena antum syahwatnya terlalu ekstra gitu kan. Ya silakan. Saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.